Yang tak sawang sorote meripatmu cani ku ngerti ono ati seliramu nanging anane mongso watas konco podo rawanini ngungkep kitresno yang ku pandang kemerlap nyang meripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau dukung mong tati konco mesra merga kepenuh.